Yohanes paus 3. Wenten satunggiling pemimpin rakyat Yahudi, anggota golongan Farisi sane mepesengan Nikodemus. Anake punika rauh tangkil ring ide yang Yesus rikalawengi, tur matur sapuniki. Inggih guru, tiang sarang sami uning, mungwing guru puniki kudus antuk ide sang yang widiwase, santukan tan wentan anak sane meresidayang ngardi preciri-preciri sane tawah-tawah, sekadi sane kardi guru, sejawining anak sane keyangin antuk ide sang yang widiwase. Ide yang Yesus raris nganike, saking sujati tiang mebau sering ragane, mungwing tan wenten anak sane meresidayang dados kaulan ide sang yang widiwase, yen anake punike tan kembasang malih. Dane Nikodemus raris matur, sapunapi antuk ke anak sane sampun lingsir preside jagi kembasang malih, punapi ipun meresidayang ranjing malih, ring garbe wasan memeni puni, tur kembasang malih. Ida mesaur sapuniki, saking sujati tiang mebau sering ragani, asing-asing anak sanetan kembasang saking toyo miwah roh, anaki punike tan meresidayang dados kaulan ide sang yang widiwase. Sane embah secara sekala, punike mawak sekala, nanging sane embah saking roh punike meragoroh. Sampunang ragane angob, yening tiang mausang, mungwing ragane patut kembasang malih. Sekadi angine mampuh sekitar karepne, tur ragane mirengang kuusane, nanging ragane tan uning saking dije penangkannya, miwah kije pengungsinnya. Sapuni ketaler anake sane embas saking roh ide sang yang widiwase. Dane Nikodemus matur pitaken, sapunapi kepaindikane kadi asapuni ke preside kesidan, pesaur ide yang Yesus, boyoki ragane guru sane utamo ring Israel, napi awinan ini kipunike tan keresep antuk ragane, saking sujati tiang mebau sering ragane, mungwing sane bau sang tiang punike paindikan sane uningin tiang, miwah sane sampun kadenang tiang, nanging ragane tan kayun nampi bau setiangi. Tiang mau sang paindikan sane sekale ring ragane, nanging ragane tan percaya, napi malih yening tiang mau sang paindikan sane wenten ring suarge. Santukan durung nanin wenten anak munggah ke suarge, sejawining ide sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, sane sampun tedun saking suarge. Sekadi dane Nabi Musa sane rien sampun ngantungang arce ule sane kekardi antuk temage ring tegal melakangi, kadi asapuni ketaler ide sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase patut kepentang ring salibe. Mangdo asing-asing anak sane percaya ring ide pado molih urip sane langgeng. Santukan kadi asapuni ke ageng sih pesuecan ide sang yang widiwase marep ring jagati. Jantos ide mai cayang putran idane sane tunggal. Mangdo asing-asing anak sane percaya ring ide sampunang ketiben pati, nanging mulih urip langgeng. Duaning ide sang yang widiwase ngutus putran idane kejagate, boyoje buat nepasin, nanging buat ngerahayuang jagate. Asing-asing anak sane percaya ring ide sang putra tan jagi kesisipang, nanging asing-asing anak sane tan percaya sampun kesisipang, santukan ipun tan percaya ring putran ide sang yang widiwase sane tunggal. Sapuniki tetep pasane puniki, galange sampun rauh ring jagate, nanging manusane kantun kuduan ring peteng bandingang ring galang, santukan laksananipune corah. Asing-asing anak sane melaksano corah, geting marep ring galange, tur ipun tan jepacang rauh ring galange, mangde kecorahanipune tan katon. Nanging anake sane melaksano patut, ipun ngerah galang, mangdo sinah mungwing laksanan nyane punike manut ring pekarsan ide sang yang widiwase. Wusan punike, ide yang Yesus miwah parosisian idane, raris lungo ke wewengkon Yudea. Irike ida jenek mekudang-kudang rahine sarwi ngelukat anak. Dok punike, dane Yohanes taler nuju ngelukat anak ring deso Ainon, nampak ring deso Salim, santukan irike akeh wenten toyo, tur anake sami pada rauh merike nunas lelukatan. Dawag punike dane Yohanes durung kepangkeng. Murid-murid dane Yohanes motembung baos sarang ring setunggilin anak Yahudi, ngenyang ini pidabdab mebersih. Ipun sami raris nangkil ring dane Yohanes, saha matur sapuniki. Guru, anake sane dipidan sarang-sarang ring guru dangin tukar Yordane, tur sane iniknya ne sampun nikayang guru, anake punika mangkin taler ngelukat tur anake sami pada merike. Dane Yohanes raris mesaur sapuniki. Tusing ada anak ngelah wewenang. Sejaba yening ia kepaicain ban ide sang yang widiwasa. Cening dari saksin raos gurune. Mungueng guru ene. Tidong sang prabu ane kejanjiang. Ban ide sang yang widiwasa. Guru tuah kutus ngerienin pemargin idane. Pengantene muani. Ane mula ngelahang pengantene eluh. Timpal pengantene muani. Tuah ngabih dogen. Tur ia pada liang idepnya ne. Ningah munyin pengantene muani. Aketu masih. Jani idep guru ne. Suba kebekin ban liang. Ide ane mula patut sayan kabinawa. Nanging guru sayan lungsur. Ide ane rauh uli beduur. Mula tuah luihan teken seluiring ane ada. Ane kawit ne uli gumine. Ento mula mawak sekala. Tur nuturang unuk kesekalan. Nanging sang ane rauh uli suarga. Mula tuah agungan teken seluiring ane ada mekejang. Ide midar tayang ane suba aksi muah pireng ide. Nanging tusing ada anak ane nampi pidartan idane. Nyen je nampi pidartan idane. Anake ento muktiang. Mungguing ide sang yang widiwasa meraga sujati. Ide ane kutus ban ide sang yang widiwasa ento. Ide midartayang sabdan ide sang yang widiwasa. Sewireh ide sang yang widiwasa. Suba mai cayang roh idane tanpa pegatan teken ide ane kutus ento. Ide sang aji tresno asih tekening ide sang putra tur seluiring kekuasaan suba kesuksrahang teken ide sang putra. Yen je percaya teken ide sang putra, anake ento lakar moleh urip langgeng. Nanging nyenje ane piwal teken ide sang putra. Anake ento tuseng lakar nemu urip. Tur kena pidukan ide sang yang widiwasa selawas-lawasnya.